Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Qawluhu ta'ala al-ayah yani qawluhu fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kafiranna 'anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab. Setelah menyebutkan doa ucapan orang-orang yang beriman dalam ayat yang lalu, mulai dari Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzaban nar, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita, kemudian Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'a abrana, terakhir Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ini lima panggilan orang-orang yang beriman, orang-orang yang ulul albab. Sampai disebutkan oleh sebagian mufassir, apabila seorang hamba itu memanggil Allah lima kali, Rabbana, Rabbana, Rabbana, maka Allah akan kabulkan permintaannya. Jadi diriwayatkan dari Ja'far As-Sadiq rahimahullah ta'ala, cucu Ali Zainal Abidin. Beliau menyebutkan, seorang hamba apabila dia memanggil Allah, mengucapkan Rabbana, Rabbana lima kali, maka Allah akan mengabuli. Kemudian beliau berdalil dengan ayat ini. Nah, di sini Allah menyebutkan fastajaba lahum. Istajaba itu beda dengan ajaba. Beda dengan ajaba. Ada beberapa sebab disebutkan oleh sebagian ulama. Makna istajaba itu di dalamnya ada semacam ini apa namanya, qabul lima du'ya ilaih, fihi al-qabul lima du'ya ilaihi, itu istajaba. Fastajabna lahu, fastajabna lahu wa aslahna lahu zaujah. Nah, di situ ada yakni semacam apa, keharusan untuk memenuhi apa yang diminta. Lihat dalam surat apa namanya itu, Allah menggunakan, mungkin seperti itu juga diterangkan para ulama, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu menunjukkan pasti janji dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kamu kepadaku, pasti aku kabulkan. Ini maknanya di situ istajaba, di situ mustalzim li fi'lin ma tuliba minhu. Menuntut adanya pelaksanaan, pemenuhan apa yang diminta kepadanya. Nah, Allah janjikan di sini setelah menyebutkan doa-doa di atas, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Itu doa pertama, panggilan yang pertama. Kemudian Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ini permintaan supaya jangan engkau hinakan kami, karena orang yang engkau masukkan ke dalam neraka itu berarti engkau hinakan, dan kita berlindung dari kehinaan di dunia dan di akhirat. Maka disebut dalam sebagian doa diajarkan juga minta kepada Allah, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Minta agar Allah jadikan ending akhir hidup kita itu baik, dan Allah tidak menimpakan kehinaan kepada kita di dunia, dan di akhirat kita diselamatkan dari azab. Nah, fastajabalahum rabbuhum. Kemudian yang terjadi Rabbana ma itu Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita, seterusnya Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Di situ yang lalu disebutkan oleh beliau wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menafsirkan mengatakan tidak setiap orang itu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti makna munadian di sini bisa Al-Qur'an. Orang yang ada di dalam hatinya wazim atau da'il Qur'an itu dan dia menyambutnya, dia menyambutnya, nah dia masuk dalam ini. Artinya dia memenuhi panggilan tersebut. Walaupun ini dia tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi datang kepadanya. Kan Allah menyebutkan mungkin di sini diambil dari mereka memahami dari firman Allah wallazi ba'atha fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-hakim. Nah, dan atau juga di dalam ayat liundhirakum bihi wa man balagh, surah apa itu? Liundi rabbihi waman balag. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu tidak hanya ketika, tapi juga untuk yang belakangan. Tapi saya di sini kita disebutkan sebagian ulama munadi, munadi yang yunadi lil iman. Sebagiannya mengatakan memang Muhammad SAW, yang lain ada mengatakan Al-Quran. Karena tidak setiap orang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa amanna. Ini termasuk macam-macam tawassul dengan amal. Tawassul dengan amal saleh. Amal yang amal saleh itu amal yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah. Amal ikhlas itu yang mendorongnya itu hati yang memang ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan lebih seringnya itu tersembunyi. Nah, ya, dilakukan dengan sembunyi dan memang betul-betul mengharapkan Allah, tidak mengharapkan pujian dan sanjungan. Nah, yang sesuai dengan sunnah. Nah, itu amalan yang bernilai. Sesaat orang itu ikhlas karena Allah itu luar biasa. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Terakhir dalam ayat tadi, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina. Minta kepada Allah agar Allah penuhi janjinya yang melalui lisan-lisan rasulnya. Dan Allah mengabulkan doa tersebut. Fastajabalahum. Allah kabulkan untuk mereka bahwa Allah mengatakan anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum. Sampai di sini sebagian meriwayatkan di antaranya Imam At-Tabari dalam tafsirnya yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir menyatakan dalam dengan sanad yang hasan menurut beliau bahwa ketika sampai di sini, nah, ini artinya sebelum mungkin ayat ini turun, Ummuna zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kok dalam Al-Qur'an enggak disebut tentang perempuan, amalan-amalan mereka? Kok yang disebut hijrah laki-laki terus?" Kemudian Allah turunkan ayat ini. Fastajabalahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unta. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan-amalan kamu. Sedikitpun, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan, mereka sama, sama mendapatkan pahala, ganjaran. Begitu juga sebaliknya, dosa. Ba'dukum min ba'd, sebagian kamu dari yang lainnya, laki-laki dari perempuan, perempuan juga dari laki-laki. inilah yang melahirkannya. Falladina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili. Adapun orang-orang yang berhijrah, mereka dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, dari kampung-kampung mereka, dari negeri-negeri mereka, dari harta mereka, keluarga, atau juga ini hajaru di sini juga yang termasuk diantaranya itu masuk, sebagian ulama memasukkan makna ini hakikatul muhajirin. Siapa muhajir yang sesungguhnya? Man tarakama haramallah. Siapa saja yang meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu muhajir. Muhajir yang sejati mereka yang meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, yang diharamkan oleh Allah itu tidak mestilah berbentuk larangan atau kalimat harrama. Allah sebutkan kejelekannya, di mana tempat akhirnya, itu sudah suatu perkara yang tercela dan seorang mukmin harus menjauhinya. Wa ma kana lil mu'minin. Kalimat-kalimat seperti itu menunjukkan perkara tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang mukmin, walaupun mungkin tingkatannya mungkin bisa jadi bukan haram. Nah, walaupun memang biasanya itu dalam berupa larangan, tentunya tak bisa menjadi sesuatu yang diharamkan. Nah, falladina hajaru, mereka yang hijrah, hijrahnya karena Allah. Dia meninggalkan perkara tersebut karena Allah. Kemarin kita sebut, pernah kita singgung, ada 4 model meninggalkan perkara yang haram, kan? Iya, ada yang ingat? Yang pertama, dia meninggalkan perkara yang haram itu dalam keadaan dawa'i, dalam pelajaran Fathul Majid. Dalam keadaan dawa'i kepada maksiat tersebut itu kuat sekali. Kita beri contoh kemarin siapa? Nabi Yusuf. Faktor pendukung untuk dia melakukan maksiat itu besar, kuat, lengkap. Fasilitas tersedia, kesempatan ada. Tapi beliau tinggalkan karena Allah. Beliau tinggalkan karena Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini, mereka yang mendapatkan nilai, mereka yang mendapatkan pahala ketika dia meninggalkan perkara yang diharamkan tersebut. Yang kedua, ada yang dia meninggalkan perkara yang haram itu karena dia enggak pernah kepikiran untuk melakukannya. Ini yang kedua. Enggak pernah kepikiran dia bahwa itu jelek, ini enggak boleh, ini dalam. Ini siapa itu? Anak-anak ya. Anak-anak balita, orang-orang yang kurang akalnya. Anggap mungkin dia usianya belasan tahun, tapi akalnya kurang. Istilahnya beliau debil. Ya dok, debil kan belasan, tapi usianya apa, pemikirannya di bawah ya. Nah, tidak sesuai dengan. Tapi tidak idiot loh, beda dengan idiot kan. Nah, beda dengan idiot. Debil. Kurang. Nah, ini kemudian. Yang ketiga, dia meninggalkan perkara yang haram itu bukan karena Allah ya, tapi karena dia gagal mengerjakan. Gagal mengerjakan. Kedulu atau ini gagal mengerjakan, udah persiapan, nah, udah persiapan, ya, tapi gagal. Nah, ini misalnya udah mau apa, ketahuan ya, lari, selamat dia tinggalkan. Wah, ini dapat dosa. Orang seperti ini dapat dosa. Misal seperti ini diriwayatkan mereka, ini Ibnu Rajab Al-Hambali berdalil dengan firman Allah, bukan dengan hadis. Idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim sudah berhadapan dengan pedangnya, pembunuh dan yang terbunuh di neraka. Ya Rasulullah, yang membunuh jelas. Kenapa yang si terbunuh juga di neraka? Dia keduluan saudaranya. Sama-sama di neraka. Sudah siap lengkap semua, tapi dia tinggal enggak jadi karena gagal. Gagal dia meninggalkan. Nah, berhenti, akhirnya enggak kesampaian. Nah, yang kemudian yang berikutnya, dia meninggalkan, tidak jadi melakukan perkara yang haram itu karena tidak mampu. Tidak mampu. Karena misalnya apa? Cacat. niatnya ada, keinginannya untuk melakukan maksiat, tapi malam ini wah hujannya deras sekali, enggak jadi. Mau kemana? Mau ke bioskop? Atau mau dengerin musik, nyanyian, tapi kok HP-nya rusak, error. Enggak ada uang tuh beli kuota misalnya. Nah, dia tinggalkan. Ini dosanya juga, walaupun ada keinginan seperti itu dan dia tidak jadi melakukan, dosanya sama dengan orang yang melakukan. Itu mereka berdalil dengan apa, hadis Nabi juga. Ketika Rasulullah menggambarkan tentang ashabul dunia, ya, ada orang yang dengan hartanya dia berfoya-foya, ya, berbuat maksiat. Lalu ada orang yang berkeinginan dalam hatinya, gak mampu dia, tapi dia ingin seperti itu. Dia sudah dapat dosa seperti orang yang melakukan. Nah itu empat hal. Nah, empat keadaan atau empat model. Nanti bisa kalau misalnya keliru, nanti antum lihat di dalam keterangan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum Al-Hikam, ya. Jangan ingat, tapi mungkin kalau kurang jelas, ada empat golongan itu. Yang pertama itu yang paling bernilai dalam keadaan kondisi, faktor pendukungnya, kesempatan besar, peluangnya untuk melakukan dosa itu besar, tapi tidak dia lakukan dan dia tinggalkan karena Allah. Dia dapatkan pahala di sisi Allah. Wahajir, nah itu termasuk orang yang muhajir. Al-muhajir man hajara ma nahallahu an, au kama qala. Yang dilarang oleh Allah kan semua yang haram, yang tidak disukai oleh Allah. Nah, muhajir yang sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah. Itu muhajir. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Pasti Allah ganti. Cuma memang kita kadang-kadang inginnya instan, padahal Allah sudah menyebutkan, "Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. "Innallaha balighu amri." Pasti Allah pasti akan melaksanakan urusannya. Ujung ayat ini yang sering kita lupa. "Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Allah telah menjadikan setiap segala sesuatu itu ada kadarnya. Ada ketentuannya, enggak mesti harus insan. Dan juga mesti harus kita dari kita yang harapkan itu. Makanya Allah sebutkan awal itu kan yuwayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizqi itu kan bukan harus harta. Enggak harus harta. Dapatkan peluang ataupun dapatkan suatu jalan keluar dari yang tidak dia sangka-sangka. Ada orang yang memberikan masukan, ada orang yang mungkin bukan harus, enggak harus harta. Nah, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ada kadarnya. Mungkin sehari dua hari belum, setahun dua tahun belum. Ya sabar. Juga menunjuk Allah ingin melihat kesungguhan kita dalam meminta, dalam menguji juga. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim 80 tahun beliau belum punya anak. Di saat-saat usia beliau sudah lanjut seperti itu, baru dapat. Kemudian diuji lagi oleh Allah. Dalam keadaan beliau tidak bermaksiat. Menerima anaknya itu pun juga dalam keadaan tetap beliau taatnya. Allah ingin melihat cinta Nabi Ibrahim kepada Ismail, menggeser cinta Ibrahim kepada Allah atau tidak. Itu diuji oleh Allah dengan perintah untuk menyembelih putranya. Kita yang seringnya keduluan, ini kita mendahulukan cinta kepada anak, cinta kepada istri, keluarga, daripada cinta kepada Allah. Merasa aman, gak pernah dapat ujian, bala. Nah, hati-hati kita. Ya. Nah. Wahajnam. Falladina hajaru wa ukhriju. Dan mereka diusir. dari kampung-kampung mereka, dari negeri-negeri mereka, dari rumah-rumah mereka. Wa udhu fi sabili, wa udhu, disakiti, tidak hanya dengan fisik, dalam bentuk fisik dilukai tubuh mereka, nah, tapi juga dalam bentuk yang lain, kehormatan mereka dicaci maki, direndahkan, dihinakan. Wa qatalu, dan mereka berperang di jalan Allah. Wa qutilu, dan mereka juga terbunuh di jalan Allah. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim, pasti, ini ada sumpah di sini oleh lam qasam, tambah lagi yakni taukid dengan nun faqilah yang menunjukkan seakan-akan Allah bersumpah di situ. Demi diriku, pasti aku akan betul-betul menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Walau udkhilannahum jannatin tajri min tahtil anhar, ini juga janji pasti dari Allah. Thawaban min indillah, sebagai ganjaran dari sisi Allah. Wallahu indahu husnul thawab, dan Allah itu di sisinya ada sebaik-baik balasan. Dan itu di akhirat disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Syekh rahimahullah ta'ala, ajaballahu du'a'ahun, Allah jawab, Allah penuhi doa-doa mereka. Du'a'ul ibadah, doa ibadah, itu mereka melaksanakan semua ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Semua ibadah yang diwajibkan oleh Allah mereka laksanakan. Karena cinta dan ta'zim serta mengharapkan pahala di sisi Allah. Doa ibadah itu, ini melaksanakan, yang menghambakan diri kepada Allah dengan semua yang diperintahkan oleh Allah. Itu doa ibadah. Apakah dalam bentuk hal ini sholat, puasa, zakat, haji, jihad, doa ibadah. Ada takarrub di situ, ada talab di situ. Apa talabnya di situ? Talab mardatillah, mengharapkan pahala yang diridho Allah dan pahalanya. Wa du'a'u talab, doa talab, doa yang dalam bentuk permintaan, ada yakni soal permohonannya kepada Allah agar Allah memenuhi hajatnya, agar Allah memenuhi keperluannya. Dia meminta rezeki kepada Allah dalam bentuk yang umum, atau kadang-kadang dia rinci, ya razzaq urzuqni rizqan thayyibah, itu yang umum kan. Kadang-kadang lebih khusus lagi dia minta lagi, rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, dan yang lainnya, maghfirah misalnya, itu juga talabul hajat, dia mengharapkan maghfirah dari Allah. Wa qala, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, inni la udhi'u amala amilin minkum, Allah, kata Allah, sungguh aku tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang beramal di antara kamu, min dakarin, baik laki-laki maupun perempuan. Fayal fal jami', maka semua laki-laki dan perempuan itu, sayal qawna thawaba amalihim kamilan muwaffara, pasti mereka akan menemukan, melihat pahala mereka, amalan mereka itu sempurna dan lengkap, tidak ada yang tercecer sedikit pun. Dan di saat-saat itu kita butuh, yakni, dan itu enggak akan mungkin lagi. Di saat-saat seperti itu sangat berharap Allah tambah sedikit saja, walaupun sebesar biji dzarrah. Ini biasanya muncul dari orang-orang yang amalannya kurang, ingin dia mendapatkan amalnya ini, Allah memberikan dia taufik untuk beramal lagi walaupun sebesar biji dzarrah, sangat-sangat ingin yang bisa mengalahkan amalan apa nih, timbangannya, membuat naik timbangannya. Nah, tapi fala tahina manas wala tasaatu mandam, tidak ada lagi tempat mengelak dan tidak ada lagi waktu untuk menyesal. Karena di sana adalah darul jaza, bukan darul amal. Di sana adalah negeri balasan, bukan tempat beramal. Maka setiap saat mestinya kita berusaha untuk meminta kepada apa namanya menambah kebaikan-kebaikan itu. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah hidupku ini sebagai ajang tempat untuk aku menambah kebaikan. Jadi berguna. Hidup tidak sekadar makan minum, berusaha, tapi ada kebaikan yang kita tambah setiap waktu kita. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian itu peristirahatanku. Istirahat aku, berhenti aku dari kejahatan. Nah, itu hidup. Juga dalam doa yang lain Rasulullah mengajarkan bagi tentu kita banyak berdoa. Nah, ini sedang bahas tentang doa juga. Ahyini idza kanatil hayatu khairan li. Jadikan hidupku itu khairan li. Nah, ahyini, hidupkan aku, in kanat, kalau memang hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkan aku kalau memang kematian itu lebih baik bagiku. Bukan putus asa. Kita berharap ya, untuk Allah memberikan manfaat agar kita mendapat mengisi hidup itu dengan hal-hal yang berguna. Kematian itu bukan sekedar kita bebas lepas dari dunia, tidak. Masih ada perjalanan yang panjang. Yang berat di alam kubur, yang seandainya ada orang yang pantas untuk selamat dari adab kubur cuma Sa'ad bin Mu'ad. Memang ya, beliau yang paling pantas untuk selamat, tapi ternyata tidak ada satupun yang selamat. Nah, berlindung, makanya kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berlindung dari adab kubur, fitnah kubur. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Surah apa itu? Murajaah sedikit lah. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Surah apa? Jazakallah khair. Surah Al-Kahfi. Ya. Allah tidak akan, banyak dalam ayat ini seperti inna la nudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Walaupun sekecil biji dzarrah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, pasti. Nah, maka jangan meremehkan kebaikan walaupun cuma sebatas kita tersenyum kepada saudara ataupun kalau misalnya berbagi. Walaupun itu separuh kurma. Ittaqun nar wala bisyiqqit tamrah. Fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau enggak bisa dengan separuh kurma, dengan kalimat yang baik. Qala, Allah berfirman, qauluhu ba'dukum min ba'd, ay kullukum ala haddin sawa fi thawab wal iqab. Semua kamu itu sama dalam hal pahala dan siksa. Yang mendapatkan hukuman tidak akan Allah tambahi siksaannya. Demikian pula yang berbuat kebaikan pahalanya tidak akan Allah kurangi sedikit pun. Qauluhu falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu fajama'u bainal iman wal hijrah. Mereka mengumpulkan antara keimanan dan hijrah. Wa mufaraqatil mahbubat, meninggalkan semua yang dicintai, yang disukai, minal awdan wal amwal, negeri, tanah air, kampung halaman, tanah tumpah darahnya, dan harta, talaban limardati rabbihim, demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah. Berjuang untuk menegakkan kalimatullah. Qala qauluhu law kafiranna anhum sayyi'atihim wa law udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillah alladhi yu'ti 'abdahu thawabal jazil 'alal 'amal al-qalil. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya pahala yang besar dengan amalan yang sedikit. Nah, amalan kita sedikit, berapa umur kita? Nah, waktu yang kita perlukan untuk ini apa namanya hidup ini sangat-sangat singkat. Nah, yang dibandingkan dengan akhirat, dunia itu seperti waktu seperti orang bermain hidup main-main di waktu-waktu duha. Berapa waktu duha? 2-3 jam dalam sehari itu. 24 jam itu. Anggap ya. Pasnya ini artinya tepatnya orang senang-senang main-main itu kan ya enggak ya, walaupun mungkin waktu untuk sholat duha sampai sebelum tergelincirnya matahari sampai sebelum zuhur dari jamnya ini terbitnya matahari setelah terbitnya matahari. Taruhlah 6 jam seperti itu. Itu waktu juga memang sangat singkat. Seberapa amalan kita dalam hal ini juga misalnya ibadah dalam waktu sekian. Nah, apalagi umur kita, hidup kita di dunia itu seperti itu. Bandingkannya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ya itulah ukurannya. Nah, dibandingkan dengan waktu ini keadaan akhirat sangat pendek. Bahkan digambarkan oleh ini dalam riwayat, kita umat Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam itu masa waktu kita ibadah ini seperti orang yang mereka itu bekerja yakni dari setelah asar sampai maghrib. Nah, kalau nak lihat itu dibagi tiga, kemudian sudah dipenuhi ya, bekerja orang Yahudi dan Nasara, tapi mereka dapatkan pahala ya sekadarnya. Tapi ketika kaum ini umat Muhammad SAW yang mengerjakan amalan itu sampai selesai, itu mendapatkan pahala yang lebih dari mereka. Amalan-amalan kita serba sedikit, apalagi dibandingkan dengan istilahnya cetakan kita, makhluk yang dari yang rendah, nah, yang serba jahil, yang serba zalim. Nah, sementara hak-hak Allah sangat banyak untuk kita penuhi, bahkan satu saja belum tentu kita bisa memenuhi hak Allah dengan sempurna, belum lagi semuanya. Nah, setelah itu kita jangan merasa sudah melakukan sesuatu yang besar terkait dengan hak Allah. Wala tamnun tastakfir. Jangan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit. Kalau sudah memberi itu menganggap banyak yang kita berikan kepada Allah. Tidak ada. Terkait dengan amalan pribadi antara kita dengan Allah, apalagi juga dengan sesama, juga dalam urusan dakwah. Nah. Nah, tidak ada apa-apanya amalan kita dibandingkan dengan para a'immah. Bahkan seperti disebutkan sebagian ulama, bahkan Syekh Rabi juga. Nah, sebagian ini Mama Syaib menyebutkan Syekh Mubil rahimahullah itu termasuk bisa dianggap sebagai mujaddid dakwah salafiyah di Yaman sejak masa Abdul Razak As-Sun'ani. Belum pernah terjadi semarak dan tumbuhnya dakwah salafiyah di negeri Yaman seperti di zaman Syekh Mubil rahimahullah. Tapi beliau sendiri sering menyebutkan, saya merasa tidak pernah berbuat jasa, berbuat apa-apa. Belum merasa berbuat sesuatu terhadap dakwah. Taib qala. Qauluhu wallahu indahu husnul thawab. Dan Allah itu di sisinya ada pahala yang baik, terbaik. Sebaik-baik. Nah. Mimma la'ainun ra'at. Dari apa yang belum pernah terlihat mata. Wala udhunun samiat, belum pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi basharin, dan belum pernah terbetik dalam pikiran manusia seperti itu, luar biasanya. Terbayang mungkin, bayangkan, tapi apa yang terlihat itu ternyata jauh melampaui apa yang diungkapkan dengan lukisan secantik apapun, seindah apapun lukisan itu. Bahkan kalau misalnya kita bandingkan alami ya, pemandangan-pemandangan yang kita lihat dengan yang dilukis oleh mereka, para pelukis ahli sekalipun, belum tentu bisa membandingkan apa, menyaingi apa yang Allah buat. Ya. Nah, itu di dunia. Bagaimana dengan akhiratnya? Faman arada dzalik, nah siapa yang menginginkan itu semua, falyatlubuhu minallahi bita'atihi, maka carilah, mintalah itu semua kepada Allah dengan taat kepada Allah. Wattaqarrub ilaihi, dan mendekat kepada Allah. Bima yaqdiru alaihi al-'abdu, dengan semua yang dia mampu, semua yang dia bisa miliki. Tidak bisa dengan separuh kurma, dengan kalimat yang baik. Tidak bisa sedekah dengan memberi. Tahan dirimu, jangan buat orang lain teraniaya, terfitnah, jatuh ke dalam dosa. Itu sudah. Nah, menahan diri tidak menyakiti dan mengganggu orang lain, itu sudah sedekah. Tidak bisa kita nolong dia, tidak bisa kita membantu dia, tidak bisa keluar kalimat yang baik, mau senyum pun susah. Nah, tahan dirimu, jangan buat orang lain terluka, teraniaya. Nah, itu tadi. Nah, qala al-ayat qawluhu la yaghurannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakinnal ladina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min 'indillah wa ma indallahi khairun lil abrar. Janganlah kamu tertipu, terkecoh dengan taqallubul ladina kafaru fil bilad, bolak-baliknya orang-orang kafir melintas di negeri ini, artinya di dunia, usahanya maju, bisa menang, berkuasa, raja dalam semua, ini menguasai semua bidang kehidupan misalnya di dunia sekarang ini, ekonomi, politik, pertahanan, budaya. Nah, itu semua mata'un qalil, kesenangan yang sedikit, tidak akan abadi. Thumma ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itulah tempat sejelek-jeleknya tempat kembali. Akan tetapi orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, orang-orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, untuk mereka disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya sebagai tempat di sisi Allah, tempat tinggal mereka di sisi Allah. Wa ma indallahi khairun lil abrar, dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang banyak kebaikannya. Qala Syekh rahimahullah, wa hadhihi al-ayah al-maqsud minha at-tasliyah amma yasulu lil ladina kafaru min mata'id dunya, hiburan untuk orang yang beriman. Zuyyina lil ladina kafaru al-hayatid dunya. Zuyyina lil ladina kafaru hayatud dunya wa yaskharun, dan mereka merasa bangga merendahkan orang-orang yang beriman. Tapi Allah katakan wal ladina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, tapi orang-orang yang bertakwa itu ada di atas mereka nanti di hari kiamat. Wallahu yarzuqu man yasha bi ghairi hisab, Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa hitungan. Itu kesenangan untuk mereka di dunia. Jangan terpesona. Lihat bagaimana gambaran, bukan enggak ada keinginan para salaf kita untuk dunia. Ketika melihat Rasulullah bercetak di badan beliau, di tubuh beliau bekas-bekas tikar, nangis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kurang apa cintanya mereka? Melihat baru berbekas, melihat tumpukan kurma, tumpukan gandum, ya Rasulullah. Terus bantal beliau itu dari serabut. Nah, itu yang jadi tempat tidur, dan beliau tidur dengan tikar. Tikarnya tikar anyaman pandan, masih dapat sekarang. Masih ada yang mendapatkan. Nah, tikar itu yang jadi tempat tidur beliau, berbekas di badan beliau. Nangis Umar melihatnya, ya Rasulullah, engkau kekasih Allah, perbendaharaan dunia ada di tanganmu, sementara orang-orang Romawi dan Persia begitu bergelimang dengan kesenangan dunia. Ya Rasulullah, mintakanlah kepada Allah agar Allah melapangkan untuk umatmu, diberi keluasan. Rasulullah langsung duduk. Nah, tidakkah engkau merasa cukup kalau itu untuk mereka di dunia dan untuk kita di akhirat? Cuma itu jawaban. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah ketika datang berita, jarang-jarang sahabat Ansar itu tidak setiap saat juga sholat jamaah bersama Rasulullah. Apalagi subuh, enak di tempat kampung masing-masing. Yang mungkin di Kuba, atau mungkin di masjid yang sekarang Masjid Qiblatain. Nah, itu bukan sebetulnya ya, tapi daerah situlah. Atau masjid yang lain. Tapi ketika terdengar berita Abu Ubaidah Ibnu Jarrah membawa harta ghanimah atau faid jizyah dari Bahrain, luar biasa banyak. Para sahabat berbondong-bondong salat subuh bersama Rasulullah. Selesai salat, Rasulullah lihat banyak para sahabat, tersenyum Rasulullah. Tahu melihat para sahabat tadi enggak pernah datang, ini kok datang? Kalian dengar berita Abu Ubaidah? Iya, Rasulullah. Ammilu, berangan-anganlah. Mal faqra akhsha'an 'alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha'an tusabba 'alaikum dunya sabban, fatanafasu fiha kama tanafasu fiha, fa ahlakatkum kama ahlakatuhum. Bukan miskin yang aku khawatirkan menimpa kalian. Aku enggak khawatir kalian miskin. Tapi yang aku khawatirkan tentang Rasulullah, justru dibukakan, dicurahkan dunia seluas-luasnya, selebar-lebarnya, sebanyak-banyaknya untuk kalian. Lalu kalian bersaing merebut dunia. Lalu dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat-umat sebelum kalian, disebabkan dunia. Takut dunia, wat takut nisa. Takutlah kamu terhadap urusan dunia dan takutlah dalam urusan wanita. Inna awwala fitnati bani Israel fin nisa. Fitnah pertama bani Israel itu dalam urusan wanita. Qala rahimallahu taala. Baik, naktafi ala hadzal qadar insyaallah. Itu tadi terjemahannya, insyaallah kita baca keterangannya pada ayat yang kesempatan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.